طيب أذكر فضائل القرآن. حديث من؟ ابن عباس بالحديث عن أبي أمامة. ذكر القرآن فإنه يأتي يوم القيامة الشافي لأصحابه. عندك ثانيا؟ نعم. عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال البخاري: عندك لا تنظر. ذكر الذي لم يذكر والذي كيف عندك توفيق والذي ماذا ما عندك كتاب عندك نعم حديث من رواه رواه أحمد رواه من عندك سعيد رواه من الماهر بالقرآن ابن عبد العزيز خالد مسلم عندك إبراهيم هذا القرآن عندك الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية حديث من حديث من ابن عمرو بن العاص رواه من رواه أنا يا خالد من رواه يقال صاحب القرآن قرأ وارتكي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يرحم طيب فضائل بريكونيا عبد الرحمن مر قال يا فلكان عند يا بهمان ايش ايش اللفظ ايش ايش اللفظ ها نعم طيب عندك يا فرمان عندك يا رافع حبيب عندك شيطان يا فرمان البيت الذي يقرأ في سورة البقرة عندك يا خان واحد أنا يا خان حديث من الراجح الراجح الراجح عندك الراجح عندك يا ردوس محمد موقوف على ابن مسعود طيب بعد عندك يا اسماعيل عندك يا خان جهدي يقال سهل القرآن جعفر Hum Allah ma'ala khasatu. Hadis teman, ada undur. Ini ya Fad Fadu'il. Fadu'il ukhara. Ini ya khan'a. Suma naam al Quran wa amila bihi rabb sallallahu walidayhi tajan min al-qiyamah dawa asman ba syams hadis Salman Salman Salman bin Man Imam bin Abdurrahman Sahab bin Nadhara ha anda amin ana khana man qara al-Qur'an wa 'amila bih. Ana ya khan. Hadithu man? Anda ma hi? Sahab al-Mal madha? Al-Juhani. Naam. Fadail. Anda ya khan. Dukir Allah tidak menyukar. Dan Izzar. Anda ya Rahman. Dan main. Dimeraja ya khan. Dimeraja. Gimana dimeraja? Hajar Musa misalnya. Mahal mu'min. Belajar kau Quran. Kisir jiddan. Al-Quran ya suwatikum banyak sekali di sana. Taib, ada membaca Al-Quran. Yang pertama hendaknya suci dari hadas besar atau kecil. Nah, sebagaimana Imam Bukhari beliau menulis apa? Sebelum menulis hadis, salat dua rakaat. Nah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baru menulis. Imam Al-Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari selalu dalam keadaan suci. Allah jadikan Sahih Al-Bukhari naam sebagai kitab setelah Al-Quranul Karim bijma' al-muslimin. Bijma' al-muslimin Sahih Al-Bukhari setelah Al-Quran Sahih Al-Bukhari naam dalam keadaan suci. Taib, kemudian apakah ini harus? Bukan satu keharusan sebagai perkara istihbab. Nah, kan di sana ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha rawahu Muslim, kan Rasulullah SAW yadhkur fi kulli ahyani. Kan Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Hadis man? Aisyah rawahu Muslim. Jadi semua waktu, baik dikala junub ataupun dikala naam suci baca Al-Qur'an Al-Karim. Khilafan li al-jumhur. Al-jumhur. Syafi'iyah orang yang haid tidak boleh. Nah, tapi yang rajih dibolehkan untuk baca Al-Qur'an Al-Karim. Baik dikala haid ataupun yang laki-laki junub. Nah, dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ifali ma tafala ma yafal hujjat ghaira annaki la tatufi bil bait, kecuali kalian tawaf." Yang lainnya dzikir Allah Subhanahu wa ta'ala talbiyah dan sebagainya dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dalam ibadah haji. Kemudian hendaknya menghadap kiblat. Nah, kemudian di sana apakah ini suatu keharusan? Tidak, bukan suatu keharusan. Jam hadis Abdullah bin Ghaffal radhiyallahu ta'ala an dirawahu al-Bukhari Muslim, ra'aitu Rasulullah SAW yaum fathi Makkah wa yaqra'u ala rahilatihi surah Al-Fath. Nah. Hadis Abdullah bin Ghaffal rawahu Al-Bukhari Muslim. Ra'aitu Rasulullah SAW yawma fathi Makkah wa huwa yaqra' 'ala rahilatihi surah Al-Fath. Nah. Ini adalah pendapat jumhur ahli ilm. Jumhur ahli ilm. Dibolehkan untuk membaca walaupun di kala jalan atau tempat lainnya. Nah. Ikhlaf Malik, Malik yara karahatan al-qira'ah fi at-turuq, di jalan-jalan. Nah, wa hadha mukhalif lil hadis. Karena sallallahu alaihi wasallam nah membaca surah Al-Fath dalam perjalanannya di atas kendaraannya. Nah. Wa idan kan Abu Darda yaqra fi at-tariq. Abu Darda. Wa idan fi'l Umar ibn Abdul Aziz. Naam, Umar ibn Abdul Aziz kan yaf'al dhalik. Annahu yaqra fi at-tariq. Nah. Adapun ia tidak boleh baca Al-Quran itu di Al-Maqbarah dan fi Al-Hammam. Boleh kami baca Al-Quran Al-Maqbarah, Al-Maqbarah, Al-Hammam. Nah. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran di dekat enam kotoran? Dibolehkan kita membaca Al-Quran walaupun di dekat kotoran. Nah, najis. Kan Rasulullah SAW menyatakan ala naam hijri wa ana haid faqra al-Quran wada'a ra'sahu ala hijri. Naam, hadis Aisyah. Ya Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di atas pangkuanku, beliau baca Al-Quran padahal saya dalam keadaan haid, padahal saya dalam keadaan haid. Haid itu najis. Naam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita boleh membaca Al-Quran walaupun di dekat enam tempat najis. Nah, kemudian menahan bacaan ketika sedang menguap. Nah, fa inna ahadukum idza tasa'ab dhahika minhu syaitan. Nah, riwayat fa inna syaitan yadkhul. Jadi kalau kalian itu menguap, angop, orang Jawa bilang, maka tertawalah syaitan, senang melihat naam orang-orang dalam keadaan letih, ngantuk, naam atau payah. Mengantuk atau payah itu senang syaitan. Karena nanti dia akan segera tidur dan akan segera meninggalkan aktivitas yang lebih bermanfaat. Naam. Tapi riwayah ukhra anna syaitan yadkhul. Syaitan itu masuk ketika kalian menguap. Maka tidak boleh kalian nanti uap apa-apa, enggak boleh. Ada yang begitu, yang nakal. Jadi supaya apa? Mau masuk ditahan lagi, mau masuk ditahan lagi. Batil. Naam. Tidak boleh. Taib, yang keempat, hendaknya mengucap isti'adah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an, adh-dhahiruna is adh-dhahir. Jadi kalau kalian telah membaca Al-Qur'an, kalian is kalian baca isti'adah. Adh-dhahir, kalau kalian selesai membaca Al-Qur'an baru kalian membaca isti'adah. Akan tapi yang dimasukkan di sini adalah al-isti'adah qabla al-qira'ah. Naam. Jadi tidak semuanya fi'il madhi itu naam untuk masa lampau. Bisa untuk masa yang akan datang. Naam. Selain ayat ini, di sana ada beberapa ayat yang memakai fi'il madi tapi digunakan untuk naam masa yang akan datang. Man yadhkur dalilan fi hadza? Fi'il madi yang digunakan untuk masa yang akan datang. Faghsilu fi'il amr fi'il mudhari' atau fi'il madi? Idza kumtum, na'am. Idza kumtum. Naam. Jadi kalau kalian sudah menyelesaikan salat, idza kumtum ila salati. Ala zahir begitu. Tapi di sini idza arada ay yakum ila salat. Kalau kalian mau menunaikan salat. Naam. Jadi fi'il madi digunakan untuk masa yang akan datang. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Dalilun akhar. La in basatta yadayya ilaika li taqtulani ma ana basit. Nah, kalau kalian sudah mengulurkan. Nah. Jadi kalau kalian mau mengulurkan itu adalah syahid. Jadi bukan kalau selesai. Nah. Tapi kalau mau mengulurkan maka saya pun tidak akan mengulurkan kepada kamu. Tahan saya. Jika kalian mengulurkan untuk membunuh saya. Nah. Dan belum dilakukan. Belum dilakukan pembunuhan. Taib. Dalil akhir. Qad qamat as-salah. Sungguh sudah ditunaikan as-salah. Qad qamat as-salah. Nah, benar belum. Ketika qamat sudah dilakukan salat belum untuk semama? Belum. Qad qamat. Nah, baik, kathir jiddan di Al-Qur'an wa Sunnah. Tidak boleh meniru seperti suara perempuan. Nah. Tashabbuh. Lan Allah nasyabbihina. Berrijal min ar-rijal bin nisa. Wa mutasyabihat min nisa birrijal. Larangan laki-laki untuk menyerupai wanita dan perempuan untuk menyerupai laki-laki. Allah akan laknat. Naam. Jadi apa yang diancam laknah? Al-ghadab. Itu termasuk apa? Larangan. Tidak boleh. Naam. Hadisnya juga begitu, la'anallah, berarti la'ana Rasulullah. Nah. Jadi Rasulullah sudah melaknat. Nah. Taib, aidan hadis Abi Hurairah. La'ana Rasulullah SAW ar-rajul yalbas libsat al-mar'ah wal mar'ah talbas libsa libs ar-rajul. Naam. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai perempuan, memakai baju perempuan dan perempuan memakai baju laki-laki. Hadis Abi Hurairah rawahu rawahu Abu Dawud. Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak menyerupai wanita dalam semua perkara. Seperti anting-anting. Ini haknya siapa? Haknya perempuan. Tapi sekarang begitu banyak para pemuda-pemuda yang memakai anting-anting. Kalung haknya perempuan. Ini laki-laki pakai emas. Nah. Bedak haknya siapa? Hah? Abdul Rahman, bedak ini haknya siapa? Saja laki-laki enggak boleh pakai bedak? Hah? Boleh enggak? Nah, yang termasuk apa? Laki-laki yang ada yuh semacam ini. Nah, jadi yang berwarna apa yang kalau laki-laki itu tidak berwarna, pakai minyak wangi itu enggak berwarna tapi baunya harum. Jadi perempuan itu yang berwarna, sebagaimana bedak, bedak itu wangi yang ada, nah warnanya warna putih. Nah, ini untuk perempuan. Kalau laki-laki maka tidak boleh semacam ini. Nah. Kecuali nanti kalau bedak tadi tidak membentuk warna seperti apa, seperti olesan itu. Itu lain perkara nanti. Kemudian bagaimana kalau kita memang tabiatnya jalannya kayak jalan perempuan? Kan ada laki-laki yang jalan kayak perempuan. Atau perempuan suaranya kayak laki-laki. Atau laki-laki suaranya kayak perempuan, berusaha untuk merubah. Berusaha untuk merubah. Nah, di sana banyak laki-laki yang gayanya kayak perempuan. Nah, baik dalam perkataan ataupun jalan. Nah, dan perempuan juga demikian. Nah, maka berusaha untuk merubahnya. Kalau tidak berusaha, maka dia berdosa. Tapi kalau sudah usaha, kemudian tidak mampu. Naam. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Naam. Taib. Tidak memutus bacaan Al-Quran kecuali karena suatu darurat. Seperti menjawab salam. Menjawab salam adalah perkara yang wajib. Naam. Maka kita selesaikan makna. Naam, selesaikan makna, makna yang sesuai, baru kita jawab salam. Baru kita jawab. Tidak harus ketika sampai laqad kafara alladziina qalu innallaha, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits. Kita berhenti. Laqad sami'a Allahu alladziina qalu innallaha fakir. Misalkan berhenti di sini. Ini enggak boleh. Laqad sami'a Allahu alladziina qalu innallaha fakir. Nah. Harus selesaikan laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniyaa, sampai di situ. Jangan sampai berhenti pada fakir kemudian jawab salam. Selesaikan dulu makna. Atau ya ayyuhalladziina aamanu la taqrabus shalah, berhenti di sini, tidak boleh. Kalian beriman, jangan kalian dekat-dekat salat. Atau jangan kalian lakukan salat. Nah, hadza yughayyirul ma'na. Merubah makna. Kemudian memperbagus suara. Naam. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan kami siapa tidak melakukan Al-Qur'an. "Laisa minna ay laisa 'ala tariqatina." Laisa 'ala tariqatina. Bukan kami. Kemudian di sana ada hadis Abi Hurairah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naam. Lam ya ma aina Allah. Ma adina li rasulih aw nabiyyi. Hasanul Quran, hasanul asud yadakuna bil Quran. Allah tidak izinkan sebagaimana diizinkan oleh Rasulullah SAW dan Nabi SAW. Naam. Hasanul saud, punya suara yang bagus, ya takon nabil Quran. Nah, dengan suara yang bagus ini ya bikin suara yang bagus. Nah, ya jharbih, dan mengeraskan suaranya. Nah, mengeraskan suara ini membantu untuk menghafal. Jadi mengeraskan suara membantu untuk hafal. Kalau kita merojaah sendiri mungkin dengan suara yang lirih, kita mungkin bisa lancar. Bisa lancar dengan baik. Tapi kalau sudah menjadi imam, dituntut untuk mengeraskan suara, dituntut untuk pelan-pelan, nah, maka kemungkinan akan terjadi banyak kesalahan. Nah, ini wakil. Kita bisa merojaah dengan baik, nah, kalau kita sendiri. Tapi dikala sudah jadi imam, itu lain lagi. Suaranya harus dilantakan, harus dibaguskan, kemudian harus menghadapi, nah, di belakangnya para khufal misalnya. Yang percaya nanti kalau kalian kedamat, coba nanti. Nah, kaki bisa bergetar, gak berhenti. Nah, sebenarnya pengalaman saya pertama kali, sholat itu kaki gak bisa berhenti. Terus gerak sampai di akhir. Nah, di belakangnya adalah para khufat, kibar, ahli ilmu. Nah. Aidan hadith Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Ya Musa, kaifa law ra'aitani wa ana astami'u liqiraatik. Hai Musa, bagaimana kalau kalian tahu bahwasanya aku mendengar suaramu? Lau ra'aitani. Lau kuntu alam annaka tasma' qiraati la habartu laka tahbiran. Nah. seandainya saya tahu bahwasanya engkau mendengarkan bacaanku, tentu akan saya lebih perbagus lagi. Sekali di sini, Musa al-Asy'ari ketika baca sendiri, itu suaranya biasa-biasa. Tapi kalau tahu Rasulullah SAW, maka dia akan membuat suara lebih bagus lagi. Apakah ini bukan syirik? Hah? Syirik enggak ini? Hah? Kalau dia baca sendiri, dibaca biasa-biasa, tapi suaranya bagus sama Musa al-Asy'ari. Laqad utita mizmaran min mazamir Ali Dawud. Nah, sungguh kalian telah diberi seperti mazamir seruling, serulingnya Dawud. Nah, bagaimana? Apakah bukan ini bukan riya? La ilham. Les. Hah? Jadi begitu, kalau kita misalkan ada ilham di sini, kita bagikan suaranya. Apa gimana? Ayah ini kalau mendengar, apa? Kalau orang lain tidak. Saya Rasulullah SAW. Naam. Tapi ini adalah tafsir supaya Rasulullah SAW senang. Naam. Rasulullah SAW minta kepada para sahabatnya untuk membaca sebagaimana Abdullah Ibn Mas'ud. Kalau alaikul Qur'an. Kaifa akal Qur'an? Wa es alaika unzil. Bagaimana saya baca Qur'an padahal Qur'an turun kepadamu? Qal inni uhib an asma min ghairi. Saya senang mendengar selain diriku. Nah, faqara'a surah An-Nisa hatta idza balagha fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Qala hasbuka al'an. Qala fatafattu fa idza 'aina tadrifan. Sampai ketika ayah fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Naam, qala Rasulullah SAW, hasbuka al'an. Sudah cukup sampai sini. Fatafattu, kemudian saya noleh. Fa'idha aina tadrifan. Maka kedua matanya meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Nah, ini saya juga tidak ada situ bacaan shadaqallahul azim. Kemudian saya juga mendengarkan dengan meneteskan air mata. Kemudian dibolehkan kita untuk mendengar bacaan orang lain. Nah, halana yang menyenangkan Rasulullah SAW. Kemudian baca dalam keadaan khusyuk. Naam. Afala yadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Naam. Jadi perintahkan untuk tadabbur. Naam. Kalau orang bisa faham Al-Qur'anul Karim, itu bisa tadabbur, meneteskan air mata. Naam. Tapi ada teman-teman, ustaz saya itu bisa, bisa meneteskan air mata walaupun saya tidak paham Al-Quran. Lalu bagaimana? Karena mengingat adik saya meninggal. Jadi bukan apa, tapi mengingat adiknya meninggal. Nah. Jadi tetap berulang Al-Quran. Terutama pada ayah-ayah Al-Azab, awal Jannah. Nah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian hendaknya bersih dari baju, badan serta mengenakan siwak. Naam. Karena malaikat itu meletakkan kana yadu fahu ala fi. Yadu fahu ala fi. Malaikat ini meletakkan mulutnya di atas mulut seorang qari. Nah, malaikat meletakkan mulutnya di atas mulut seorang qari ketika membaca. Oh, bagaimana ini? Enggak terasa ya? Nah, ini kalau teman terasa kalian enggak jadi baca saya katakan. Kalau tahu jin kalian enggak akan jadi pergi ke WC. Nah. Nu'min bihadza. Amin maqala Rasulullah SAW. Kita imani apa ini? Nah. Ucapkan Rasulullah SAW. Nah, kita juga enggak tahu tentang ruh. Naam. Innar ruh idza kubit tabi'ahul basar. Ruh itu kalau diambil akan diikuti oleh mata, sehingga kalau orang meninggal itu biasanya matanya melala. Ah, belala. Mengikuti ruh. Nah, kita enggak tahu. Taib. Kemudian hadis Hudzaifah Rasulullah SAW. Naam. Shallaitu khana Rasulullah SAW fafata al-Baqarah. Naam. Kemudian istaha an-Nisa, kemudian istaha Ali Imran. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita boleh membaca, tidak harus urut, kita boleh membaca surah Al-Baqarah kemudian An-Nisa langsung melompat. Setelah itu langsung baca, kita ulangi lagi Ali Imran. Setelah itu kelompat lagi. Tidak harus urut. Tidak harus urut. Dan dibolehkan kita membaca. Naam. Tidak sebagaimana urutan yang ada dalam mushaf. Taib. Kemudian idza marra bi ayah fiha tasbih sabbah, wa idza marra bi su'al sa'al, wa idza marra bi ta'awud ta'awud. Kalau ada di situ ayat tasbih, dia mengucapkan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kalau ada ayat tentang permintaan, beliau minta. Ayat perlindungan, beliau berlindung. Rajahu Syaikhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri, ini khusus. Khusus pada salat An-Nawafil. Salat An-Nawafil, sedik qiyamul lail. Kalian boleh begitu. Nah. Sekarang ada ayat azab. Ayat azab, kalian berlindung. Allah SWT akan terhindarkan dari azab Allah SWT. Nah, kalau ada di situ wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, misalkan kalian meminta, naam, surga yang Allah SWT, Allahumma razuqni nah, firdaus al-a'la, misalnya dibolehkan di an-nawafil. Sebagaimana hadis ini, hadis ini qiyamul lail, naam, bukan ini salat al-fariyadhah. Di sana banyak naam adab-adab dikala membaca Al-Qur'anul Karim. Naam. Tapi yang jelas ini sudah mewakili dari adab-adab bagi seorang mukmin. Naam, karena saya kembali di atas, seorang mukmin dikala membaca dengan pakaian bersih kemudian suci, ini akan dihitung kebaikan. Naam, wudu bisa mengeluarkan seluruh dosa-dosa. Naam. Idza ghassala naam wajhahu kharaja min wajhi khataaya man nadhara ilaiha wajh. Kalau mencuci mukanya sudah keluar seluruh dosa-dosa yang naam dilihat oleh matanya. Tangan juga demikian. Ini fadilah bagi orang yang berwudu. Naam. Kemudian di sana ada sunnah seperti yang dilakukan oleh Bilal. Bilal bin Rabah. Naam, beliau selalu sholat ketika selesai wudu, sehingga naam terobah Bilal di depan Nabi SAW. Naam, batal dan wudu, batal wudu. Naam, hal ahsan, hal ahsan. Kecuali kalau kalian di Yaman, di sana kadang-kadang ada musim yang sangat dingin sekali, tidak bisa kita memakai terus berwudu. Naam, tidak bisa terus berwudu. Kalau di sini alhamdulillah bisa terus-menerus kita berwudu. Nah. Baik, minta soal Muslim. Nama zawadul asbab boleh. Tapi kalau karoh ya syadidah ketika ini ya selesai salat subuh, kalau salat syadidah atau selesai salat asar. Tapi di sana ada dawatul asbab. Ketika selesai salat asar kalian masuk masjid salat dua rakaat. Hadis Abi Qatadah, kada dakhala al-masjid la jalis idza dakhala al-masjid fala tajlis hatta usalli ra'atain. Nah. Sama salat dua rakaat. Nah, ini perintah. Nah, salat dawatul asbab. Wudu juga begitu. Wudu termasuk zawat al-asbab. Nah. Ini boleh. Akhir. Tapi yang jelas. Nah. Jangan sampai kita melupakan 6 perkara-perkara istihbab sehingga kita melupakan talabul ilm. Talabul ilm itu wajib. 6. Talabul ilm itu wajib. Jangan apa terus-menerus melakukan sunnah-sunnah kemudian meninggalkan perkara wajib. Ibadah untuk diri kalian sendiri. Tapi talabul ilm itu bisa bermanfaat untuk diri kalian, keluarga kalian dan seluruh kaum muslimin. Maka ambil mana yang terbaik. Nah, ambil mana yang terbaik. Maka di sana Syekh berfatwa kalau seandainya seorang itu berpuasa tapi dengan puasa sunnah, dia itu akan banyak tidur. Nah, karena di sana ada teman saya itu kalau puasa itu tidur pagi sampai sore. Kalau puasa, tapi kalau enggak puasa itu bisa enggak tidur. Maka ini fatwa Syekh itu ditinggalkan. Karena talabul ilmi itu lebih anfa'. Nah, ini juga salat sunnah ataupun yang lainnya. Nah, ada sana teman-teman yang sholat apa yang puasa Dawud. Karena sangat apa berlebihan sehingga terserang oleh syaitan, wasawis syaitan. Nah, wasawis syaitan. Kemudian juga ada orang yang seakan-akan itu apa? Diwasawis syaitan. Syaitan. Jadi seakan-akan keluar kencing, akan keluar kencing, keluar kencing. Jadi wudu kadang-kadang sebelum sholat sampai 10 kali wudunya. Nah, ini wasawis syaitan. Tinggalkan itu. Nah, kalau sudah wudu, kemudian sudah pasti. Nah, walaupun keluar, tapi masih ragu-ragu keluar apa enggak ini. Sudah tinggalkan sholat. Nah, sholat. Enggak usah pikirkan itu. Nah, kalau memang keluar terus-menerus, kalian tetap sholat. Nah, tetap sholat. Nah, salasil baul namanya. Salasil baul. Nah, dan juga ketika kita istinja juga demikian. Kalau kita sudah merasa bersih, tidak usah seperti orang NU. Orang NU biasanya ini dipelirit dulu, pijat dulu, kemudian nanti batuk-batuk, biar keluar total. Ini wasawis orang sufi ya, kemalunya kan, pelirit biar keluar semuanya. Kemudian setelah itu batuk-batuk, nah, setelah itu lompat-lompat kecil. Biar keluar semuanya. Ini takalluf. Nah. Qul ma asalukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Tidak boleh takalluf. Ini orang sufiah demikian. Jadi kalau misalkan kencing itu nanti melompat-lompat kecil-kecilan, kemudian setelah itu batuk-batuk, biar keluar total. Enggak usah dilakukan demikian, ini takalluf. Nah, takalluf. Ma fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Nah, ila wa nasuhu.